Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Masyaral muslimin hadirin hafdhakumullah. Ngelajengaken pembahasan ghuslul mait, ngedusi tiang ingkang sampun nilar. Kita sampun nyebutaken kata sing dipun sebutaken dening Al Albani rahimahullah. Awalan ghusluhu salasan fa aksar. Ngedusi mayit niki salasan ping telu. Sanian antakunal ghusalat witron. Basuhan-basuhan nalikane ngedusi wong mati niki ganjil. Ganjil. Salisan dicampuri ngangge bidara. Rabian dicampuri ngangge wewangian lan kapur. Khamisan bukak gelungan. Nek niku tiang estri nggih. Sadisan ingkang nomor 6 jembreng rambute utawi senes-senes. Mengure nggih. Sabian nek niku tiang estri didadekaken rambut niku dadi kelabang telu disogaken bagian buri. Saminan ngawiti ngedusi bagian-bagian sing tengen lan panggonan-panggonan anggota wudu. Tasian ingkang nomor 9 sing ngurusi ngedusi wong lanang nek niku si mayit tiang estri illa mastasna kejaba apa sing dikejabakaken nggih, mangke wonten penten-penten pengecualian lan sami dipun sebutaken dalile. Kita lajengaken ashiran ingkang nomor 10 ayakhsila bihirqatin au nahwiha tahta satiri li jismi ba'da tajridihi min siyabihi kulliha. Ingkang nomor 10 tiyang sing ngedusi wong mati niki bihirqah gunakaken hirqah niki perca napa kain tegese mboten langsung tangan. Nggih ngangge mungkin zaman seniki sarung tangan nggih. Nek zaman biyen iku mungkin petilan gombal. Nggih napa? Nggih ngresik. Nggih. Khirqah. Khirqah, nggih niki khirqah niku wow napa sejenis napa? Perca napa-napa. Napa perca, napa seniki mungkin kaos tangan, ya? Hirqah. Paham niki, ya? Utawi sing sejenisnya nggih pernah, ya? Nggih, sebagian ulama wonten sing nyebutaken ampun sing alus banget. Sebab nek sing alus banget iki mboten apa? Tentu siksing mantan kasar ngaten. nggih peret. Nggih peret, peret. Lho, nah niku pripun? Bagus. Oh, alus. Niku bagusnya niku sing napa? Nggih sing peret lah, mungkin bahasa kula jenenge peret. Nah niku. Nggih. Sing peret. Nggih, supados napa? Supados fungsine niku supados saged resik. Nggih, niku digosok-gosokaken teng jas, teng jisime. Ba'da tajridihi min siyabihi kulliha. Sawise si mayit kuwi mau didari kelambine kabeh. Kelambi sing wonten didari. Nggih, nek niku angel dikuntingi mungkin nggih. Sebagian mungkin gampang, sebagian mungkin angel digunting niku pancen angel. Nggih. Fa innahu kadzalik kana al-amalu ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing kaya niki niki diamalaken nalikane zaman Rasulullah. Kados dipun sebutaken teng riwayat hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lamma aradu ghuslan nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri anajridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyabihi kama najridu mautana am nakhsiluhu alaihi siyabuh. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ceritakaken nalikane sahabat-sahabat arep ngedusi nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane seda qalu, sahabat-sahabat niki sami matur, wallahi manadri, demi Allah kita orang ngerti, anajridu Rasulullah min siyabihi kama najridu mautana. Apa kita nalikane ngedusi Rasulullah kita nyopol ngedari sekang sandangane Nabi SAW kaya dene kita nyopol ngedari mautana, kaya umume nek dewek mati, kita mati. Am nahsiluhu wa alaihi siyabu. Apa kita para sahabat ini nggih ngedusi nabi tetep sandangane anak nang kono. Tekse mboten perlu napa? Didari. Sahabat bingung niki nalikane badhe ngedusi sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sandangane nabi niki dicopot, didari? Apa ora didari? Apa sandangane nabi didari kaya dene kita ngedari sandangan-sandangane kita nek ninggal? Paham nggih? Apa dicurna bae? Karo kelambine. Nggih niki masalahe nabi niki nggih. Nek niku wong biasa, seliyane nabi, sahabat biasa, niku pun mlampah kebiasaan nalikane badhe ngedusi mayit niki didari napane? Sandangane. Lah mulane sahabat bingung niku. Nalikane badhe ngedusi nabi sallallahu alaihi wasallam niki apa didari kaya dene kita ngedari kaya dene kita nek ninggal? Apa kita ngedusi nabi sallallahu alaihi wasallam nang kahanan sandangane tetep wa alaihi siyabu? Niki sahabat bingung. Paham nggih? Nah, nggih sebab Rasul niku duweni keistimewaan-keistimewaan kan? Nggih leres, arep takon aring sapa? Nggih niki sing perlu nggih dipahami, mboten berarti dicopol kelambine sandangane niku mboten wonten tutupe nggih. Niku tetep ditutupi nggih. Dadi sandangane itu dibuka wonten apa ne? Lurube nggih, tutupe. Nggih. Lah niki wau sahabat-sahabat bingung niki. Sahabat-sahabat niku bingung. Terus saya beri pun ini. Kita tinggali keterangan tentang ini. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihi nauma. Sawise sahabat-sahabat pada berselisih. Ya sebagian mungkin nonton sing ngomong naniki, ngomong naniki, ngomong naniki. Alqallahu alaihi munaum. Allah Subhanahu wa taala ndadekaken sahabat-sahabat kabeh turu. Sing wonten teng ngriku niku kabeh napa? Turu. Hat nggih, kita tinggali keterangane. Hatta ma minhum rajulun illa wa dhaknuhu fi sadri. Sehingga orang ana sekang sahabat-sahabat mau salah sineng sahabat kejaba janggute napa niki jenenge janggut nggih janggute niku nempel nang dadane turu. Nah istilah Martin niku kaya wong di hipnotis turu ngon lah nggih dudu ora ana sahabat sing ora napa ora turu kabeh sahabat niku napa niki dagune napa janggute niku gatuk nang dadane bilang nempel nang dadane turu kabeh nggih niki sing cerita Aisyah nggih sing cerita Aisyah nggih Aisyah dilem mboten berarti nek ninggale niki wong Aisyah ninggal nggih berarti mboten dilem kan. Summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bait. Orang sahabat kabeh niki pun turu kabeh. Summa kallamahum mukallim. Terus ana mukallim. Mukallim niki nggih suara sing ngomong ngaten niku nggih. Ana suara ora rupa nggih. Kallamahum mukallim min nahiyatil bait. Min nahiyatil baiti. Nggih, sekang napa? Sisi rumah. Tegese niku ana suara ngomong. Nggih, nek diomongna wong mboten dadi wong niki dudu wong ketinggal nggih. Nggih, wonten ucapan, wonten pengendikan, wonten kalimat-kalimat sing wonten teng mriku wektu niku. Min nahiyatil bait. Min nahiyatil bait sekang arah umah sisi umah nggih min nahiyatil bait summa kallamahu mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man huwa. Sahabat-sahabat niku ora ngerti siapa niku sing ngomong busapa sing ngomong la yadruna man huwa. Lah kalimatnya apa, omongannya apa, ucapannya apa? Ucapannya anighsilun nabiyya wa alaihi siyabu. Dusi nabi nggih wa alaihi siyabu. Kelambine tetep ora usah didari. Wa alaihi siyabu. Nggih. Dadi kelambine niku tetep ora usah didari. Berarti ini beda antara nabi kalian menungsa biasa. Nggih, wau teng ajeng pun diceritakaken. Apa kita para sahabat niki wae sing cerita apa kita ngedari sandangane nabi kaya dene kita ngedari sandangane mayit-mayit kita. Nah niki kan pun mlaku tegese niku pun mlaku kebiasaan nek ngedusi mayit sedurunge didusi niki sandangane apa dibuka niki sandangane niku dibuka. Peristiwa niki Quran riwayat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sing napa? Sing cerita. Lah wau kan ngajak mau disebutaken Aisyah cerita. Nalikane Rasulullah sallam seda, para sahabat niki arep ngedusi. Ning sahabat niki bingung. Nggih, qalu wallahi ma nadri. Wallahi demi Allah kita orang ngerti nggih. Apa kita bukak sandangannya Nabi, kayak ini kita bukak sandangan-sandangan kita nikmati, apa kita ngedusi Nabi sallallahu alaihi wasallam nang kanan sandangnya tetap. Nah, barang wis khilaf niki sahabat. Wonten sing ngomong niki ngomong khilaf kan? Berpendapat niki berpendapat. Lah akhirnya Allah taala niku aweh turu. Niku ruturtane wae nggih. Allah Subhanahu wa taala niku alqallahu alaihi munaum. Kabeh niki diturukake dening Allah taala nganti dipun sebutake dening Aisyah orang ana sahabat sing ora turu. Nggih, janggute niku nempel nang dadane. Nah, barang pun kaya niku ana suara. Nah, isining suara perintah supaya nalikane ngedusi Nabi sallallahu alaihi wasallam niki sandangane ora usah dibuka. Anighsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabu. Pripun? Nanti wong pun turu kabeh, lah terus ana suara pada krungu. Wis hening kabeh, meneng kabeh. Napa hening napa senenge? Wis meneng kabeh, terus wonten suara lah. Niki pada krungu kabeh. Niku. Isi ning suara napa? Anighsilun nabiyya wa alaihi siyabu. Nah, Aisyah nyeritakan la yadruna man huwa. Sahabat-sahabat orang ngerti suaranya siapa gue. Di bawah alam. Ke pripun? Kayak dongeng pripun maksudnya? Mulanya istilah kaya dongeng. Ya, ini riwayat, ini hadis sahih. Sing cerita sinten Aisyah radhiyallahu taala anha. Nggih, bisa sanadin sahih. Ini hadis ini sanadin apa? Sahih. Akhirnya apa? Faqamu ila Rasulillah fa ghasaluhu. Ya, akhirnya sahabat-sahabat niku terus padang ngedusi sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi qamisuh. Sandangane niku mboten apa? Dibuka. Yasubbunal ma faqal qamis. Nggih, sahabat-sahabat niku nuangaken banyu nang dhuwuring qamis. Iki klambine. Wayadlikunahu bil qamis. Nggih, digosok-gosok ngrikune. Duna aidihim dudu nggunakaken tangane. Teksnya mboten tangan langsung nggih. Wa kanat Aisyah takul, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'u." Aisyah radhiyallahu taala ngendika, aku nek wis duwe karep, aku ora mundur. Nggih, ma ghasalahu illa nisa'u. Ora ngedusi Nabi sallallahu alaihi wasallam kejaba bojo-bojone. Nggih, artinya bojone niku nggih. Akhire napa? Sing ngedusi sinten? Nabi. Nggih, melu ngedusi Nabi. Nggih, mestine mboten bareng nggih. Kepripun? Next seniki itiba. Niki wau keistimewaan. Wau mau diterangkan tengah jeng. Kita para sahabat orang ngerti apa kita nyopol sandangannya Nabi kayak dene kita nyopol sandangannya kita nikmati. Nah ini kan bukti kakek niku mun laku Pak Mardi. Ya, sing pun pelaku niku sandangan apa? Dibuka kelambine, sempake nggih, celanane niku dicopoti. Nah, mangke ditutupi kain. Lah, uwe ngedusi niku nggunakaken aja langsung tangan. Ning ngangge napa? Ngangge kaos tangan, mungkin ngangge perca, napa ngangge kain, gombal, nggih. Utawi alat-alat sanes sing sejenis. Lah nggih kain percak nggih ngosoki mayit, nggih ngosoki sikile, nggih ngosoki wetenge guys. Oh nggih nek niku Nabi wau nggih. Nggih. Nek sing biasa mboten. Mayit biasa niku wau napa? Ngangge percak, ngangge niki pecah. Maksudnya pripun? Maksudnya riwayat ngedusi Nabi ngaten. Nggih niki mawon nggih riwayate. Mboten nonton. Nggih niki pun kuat niki. Nggih. Nggih niki kekhususan kan, kekhususan sinten Nabi. Nggih. Meragukan apa nih niku? Nggih masalah kisah-kisah didusai Nabi. Nggih mboten meragukan. Nggih. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnul Jarud fil Muntaqa wal Hakim wa shahahahu ala sarti Muslim wal Baihaqi wat Thayalisi wa Ahmad bi sanadin sahih. Al Albani rahimahullah nyebutkan hadis niki napa? Sahih. Diulang napri pun maksudnya nggih mboten bisa wong niki khusus Nabi sing ora didari kelambine. Kelang ya. Sing ora didari kelambine niku khusus Nabi. Mangke wonten malih tiyang sing ihram. Nggih, mangke wonten malih. Lah niki kan mangke wonten pengecualian-pengecualian kan? Nggih, wonten pengecualian-pengecualian. Lah nggih kaya niku sing wonten riwayat-riwayate. Nggih wong wadon digelung. Gelunge sunes digelung, dikepang, kepange sunan buri telu. Lah riwayate kaya niku. Tegese riwayate ngaten niku, ngaten niku lho. Nggih riwayate niku ngaten niku. Lah nggih wong niki bimbingan iki dilakoni kan. Nggih nek tegese niki wonten pengecualian-pengecualian di atane pengecualian oh Nabi niku mboten didari napane sandangane. Eh. Tegese nek niku mayit sing biasa, nggih niki mungkin poin pentingnya nggih. Nek niku mayit biasa, sandangane napa? Didari. Niku pun berlaku nalikane zaman sahabat. Nah mulanya nalikane Nabi niku seda, sahabat bingung. Apa Nabi niki tidari sandangane kaya dene kita nek mati? Kuling itu sih. Napa? Napa mboten? Lah akhirnya Allah Taala niku ndadekaken wong-wong niku sami napa? Turu kabeh. Akhirnya wonten apa? Suara. Di Senes Wahyu. Nek Wahyu kan maring Nabi. Semoga suara. Wong sahabat mohon nggih mboten ngerti la ya truna man huwa. Ning niki dadi bimbingan. Wong niki tesih kaitanipun kalian Nabi keistimewaan iki kan. Lah niki dudu suarane setan nggih. Setan lunga mong sahabat-sahabat teng mriku. Nggih, amun tur oh kowe setan mbok. Setan niku adoh nggih saking sahabat-sahabat. Long Umar liwat ya pada minggir. Amun terus kok aku setan gue kayaknya mbok. Nggih. Napa ora tau. Lah iki mesine mboten nate wonten bimbingan sing khusus nalikane Rasulullah ninggal. Wong buktine nyatane ngaten iki sih. Lah wong pancen hikmahe niki wae. Hikmahe niki sih. riwayat diturukakan terus wonten suara. Nggih, nembe mireng riwayat niki nggih. Nggih. Jane nggih pun ate kula terangaken riyin, tapi pun ganggu banget niki. Kita lanjutkan. Ingkang nomor 11. Wa yustasna mimma dzakara fi rabi'an al-muhrim. Lan dikejabakaken sekang apa sing wis disebutaken nomor 4. Nomor 4 napa? Nomor 4 niku niki termasuk sing dikejabakaken nggih. Niki termasuk sing dikejabakaken. Dicampuri napa? Wangi-wangian. Niki dikejabakaken. Pengecualian sekang apa sing wis disebutaken sing nomor 4. Sinten? Al-muhrim. Al-muhrim. Napa muhrim? Wong sing ihram. Nah niki keliru bahasa sih teng ngriki sih. Boten maksudnya muhrim niku kadang-kadang digunakaken nggo dulur lanang, dulur wadon, muhrime. Niku dudu muhrim mahram. Nah, niki sering keliru bahasa teng mriki. La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Dudu muhrimin. La tusafirul mar'ah. Niki hadis nggih. Wong wadon ora kena safar kejaba bareng-bareng mahrome dudu muhrime. Nah, nek muhrim niku wong sing nganggo ihram, sandangan ihram. Wong sing ihram niku nggih. Nah, wong sing ninggale niku nang kahanan ihram niki la yajuzu tatyibuhu. Ora kena di wangi-wangini. Nek liyane niku diwangini. Nek nek wong matine niku nang kahanan apa? Ihram. Nika jadi wangi-wangini. Jadi pengintikan ibu Nabi SAW, wala tutayyibuhu fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbian. Ku aja mange-mangeni, ku aja aweh wangi-wangian maring wong sing matine ihram, muhrim. Mau nggih? Napa? Muhrim nggih? Fa innahu yub'asu yaumal qiyamati mulabbian. Mongko satemene dheweke besok ditangekake nang dina kiamat nang kahanan talbiyah. Talbiyah napa? Labbaik. Allahumma laka labbaik, labbaika labbaika la syarika la, laka labbaik. Innal hamda ila akhirih. Pripun? Nggih, dicopol. Niki masalah wangi-wangiane. Nggih, niki masalah apa nih? Wangi-wangiane. Nggih. Wong sing ninggal nang kahanan dheweke nggunakaken kain apa? Ihram. Nggih, banyune niku aja dicampur nganggo apa? Wangi-wangian. Aja dicampur wangi-wangian. Nih. La tutayyibuhu fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbian. La tuhannituhu wa fi riwayatin la tutayyibuhu fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbian. Ini hadis sahih ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nggih, liyane niku kan biasa wonten napa ne? Nggunakaken apa? Wangi-wangian. Ning nek niki tiyang sing wau napa? Ihram. Sing ninggal niki mboten di campuri ngangge wangi-wangian. Ini berarti banyu biasa nggih. Selesaikan. Ingang nomor kali ulas. Okay, niki mungkin nonton problem nih. Kepripun nek tiang niku dibalsem, diparingi balsem. Napa? Balsem niku napa? Jadi nek dibalsem niku mboten bosok napa pun. Diawetaken nih. Napa istilah dibalsem ya? Ya mungkin formalin ya. Ya formalin mungkin campuran formalin mungkin. Jadi mboten bosok kata nih. Pripun niki? Teng salah sini riwayat Rasulullah nyebutakan wala tuhannituhu. Nah, makna tuhannitu tuhannit wala tuhannitu niki sebagian makna wonten sing maknane tuhannitu niku aja balsem. Berarti kese mboten usah dinapa? Mboten usah dibalsemi. Iki biasa mawon pun lah. Men bosok nggih. Wallahu taala alam. Wala tuhannitu teng salah sini riwayat. Dia senajan niku mboten dibalsem, nek jasadipun para nabi utuh. Nggih, niki keistimewaan. Nggih. Tesi utuh. Hah? Kabeh nabi. Nggih. Riwayat-riwayat nyebutaken kabeh nabi. Senajan mboten dibalsem nggih. Wallahu taala alam. Niki teng riwayat dipun sebutaken la tuhannituhu wa fi riwayatin la tutayyibuhu. Intine niki si asline niki pembahasan masalah jadi wangi-wangi inilah. Sinten? Wong sing matine napa? Sek ihram. Mungkin wala alam la tuhannituhu sing dimaksud teng riki balseme mambu wangi mungkin nggih. Sing dimaksud teng riki. Cuman wala alam niku. Nggih, apa sih fungsinya lah dibalsem-balsem kaken biaya kan? Hah? Lah nggih, biaya pirang-pirang niku. Balsemi mayit niku nggih, mesine pirang-pirang niku. Nah, niku. Mungkin nggih, men aja bosok, men aja mambu, mungkin nggih. Nggih. Kita lanjutkan. Tsani asyar wa yustasna aydan mimma warada fi tasian lan dikejabakaken uga sekang apa sing disebutaken nang nomor sanga niki wong lanang ngedusi wong lanang, wong wadon ngedusi wong wadon. Niki wonten pengecualian nggih, kena wong lanang ngedusi wong wadon, kena wong wadon ngedusi wong lanang. Nek niku zaujan bojone, fainahu yajus likullin minhuma. Bojo lanang kena ngedusi bojo waton, bojo waton kena ngedusi bojo lanang. Nih, sebab tenggerika mutunten dalil sing nyebutaken dilarang lan asale kena. Apa maning wonten riwayat hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i. Ghairu nisa'i. Nggih, wau tengajeng pun disebutaken teng riwayat wau sing wau kaitan pun kalian masalah kisah apa? Ninggale Nabi sallam terus bingung, terus akhirnya kan sahabat-sahabat niku wau ngantuk lan sampai turute wonten suara, terus akhirnya teng akhir riwayat niku dipun sebutaken bojo-bojone nabi niku sing ngedusi sinten? Nabi. Nggih. Nah, hadis sanes malih. Wonten riwayat hadis Aisyah ugi. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatil baqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondur maring umahku sawise ngurusi jenazah nang baki. Baki niki kuburan ya. Nggih, sawise ngurusi jenazah, Rasulullah niku wangsule teng daleme sinten? Aisyah, kondure teng daleme Aisyah. Wa na ajidu sadda'an fi ra'si. Nah, waktu nalikane Nabi sallallahu alaihi wasallam kondur nang dalemku, nang omahku, aku mumet sirae. Wa ana ajidu sadda'an fi ra'si. Apa? Pusing lah, mumet. Wa aqulu, lan aku ngomong. Sinten sing cerita niki? Aisyah. Aisyah niku matur dumateng Rasulullah. Wa ra'sah. Duh, sirah kula niki. Tegese awake ngerti lah maring Nabi sallallahu alaihi wasallam nek sirahin apa? Sek mumet. Kenging nggih sing niki. Jenengan ngomongaken sirah kula mumet, weteng kula lara, kenging mboten ngurangi sabar. Wa ra'sa. Nah, ngeten niku nggih. Wa ra'sa. Faqala. Muka Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih maringi jawaban. Napa? Bal ana wa ra'sa. Aku biya ge sirae mumet. Niku nggih. Dadi mumet bareng nggih. Wa ra'sa. Ngeten niku. Nggih. Wa ra'sa. Salah satu pun disebutkan tentang ini. Ma dorroki lau mitti qabli faghusaltuki wa kafantuki ma sallaitu alaiki summa sallaitu alaiki wa dafantuki. Nggih, sawise Nabi sallallahu alaihi wasallam niku wau dilapori nek sirahe Aisyah pusing mumet, terus Nabi nggih sanjang napa? Iya, sirahku ya mumet. Apa rugi, apa rugimu seumpama nek kowe mati sedurunge aku? Mongko terus kowe tek dusi aku. Sinten sing sayang iki? Nabi, terus kowe tek kafani nang aku. Terus kowe tek salati nang aku, terus kowe tek kubur. Niki mbuktikaken kenging. Nggih, bojo niku napa? Ngedusi. Ma dorroki apa bahayamu, apa rugimu sumone kowe mati disit kowe terus tek dusi aku. Lah ge wong mriyang sih niki wae mumet sih. Nah, kan mumet niku kan tanda-tanda bisa mati niku. Lah nggih, apa rugimu sumone kowe mati sedurunge aku terus kowe tek dusi aku. Kowe tek bungkus nang aku, tek kafani, terus tek salati, terus tek kubur. Sing ngubur Nabi, sing ngedusi Nabi, masya Allah. Orang narugi nek kowe gak isa. Benten kali seniki Pak Rohmat tapi kulo jenengan. Kumuk-kumukan karo bojone, ki sing mati disit aku apa kowe? Ngene sing mati aku disit, aku karo bojo aku disit aku bojo maning ngene kowe. Ngeten apa? Niku urusane beda. Nggih. Niki kendu-kendu rasa karo bojone niki. Kowe disit apa aku disit? Ngene kowe disit sing mati kok aja bojo maning ya. Nek aku disit sing mati kok aja bojo maning ya. Iku urusane beda niki. Niki masalah ngedusi niki. Ngene kowe mati tek dusi aku, niku lho main nggih. Nek kowe mati disit aku sing ngedusi. Nah niki mbuktikake kena niki nggih. Kenging niki. Ma dorroki ma lau mitti qabli fa ghusaltuki fa kafantuki summa sallaitu alaiki wa dafantuki. Nggih, niki mbuktikake pengecualian wong nggih. Nek asline wong lanang ngedusi wong lanang, wong wadon ngedusi wong wadon. Kejaba sinten? Bojo. Nek ningali riwayat niki, niki bojo. Nggih. Bojo, bojo. Senes adine, senes kakange, senes bojo. Ora Nggih niku nggih wong-wong sing khusus. Nek niku sing disusui wong wadon sing nyekeli jarite wong wadon sing nutupi. Mboten terus wong lanang padha nyelono. Mboten. Nggih niki anak wala alam nggih mangke coba ditingali wonten keterangan mboten. Tengriki wau riwayate niku bojo kan? Ini kau kan pengecualian. Nah, sing dikejabakaken diantara di sinten? Bojo. Wong lanang ngedusi wong lanang. Wong wadon ngedusi mau kejabak bojo lan iki sing ditangledaken jenengan niku anak. Pripun utawa anak ngedusi wong tuane, wong tua ngedusi anak es. Genek sejenis mboten problem sejenis. Lah nggih mulane. Lah niku sing diistilahkan sedudu jenis e. Nggih, kenging mboten ngoten niku. Nek mlaku nggih bali nglanangi ya, niki perlu ditinggali mangke di koleti wonten mboten. Ya Allah alam niki kalau dereng nemu niki nggih nek niku seliyane bojo nggih sing beda jenis wong nggih sing beda jenis seliyane bojo Allah alam kalau dereng nemokaken niki nek bojo jelas nggih mboten diragukan nggih bojo niku jelas nggih sing lanang mati sing ngedusi sing wadon mati sing ngedusi sing lanang niki mun jelas nggih niki mboten keraguan sebab wonten riwayate. Kenging sing ngene niku. Nggih, lah mulane wae mangke ditinggal riyen niku. Bahkan sebagian sahabat niki pesen-pesen wasiat. Engko nek aku mati sing ngedusi bojoku. Nggih, kados dene disebutaken riwayat Abu Bakar niki wasiat. Men kok sing ngedusi sinten? Bojone Ali nggih wasiat. Wali anna Aliyan ghassala Fatimah. Oh nggih nggih. Nggih, ghassala Fatimah. Nggih sing ngedusi sinten? Fatimah. Nggih dhewe kan nggih mampu. Canggih. Hah? Nggih mungkin mampu. Angelen. Lah mungkin masalah gotongnya masalah apa kan masalah sana ini kan khusus napa itu sih ya, mungkin mampu okay. Abu Bakar wasiat kau nek aku ninggal sing ngedusi bojone Ali bin Abi Thalib niki sing ngedusi Fatimah ya sing ngedusi sinten Fatimah. Lan sahabat-sahabat sanes niku pada pesen-pesen nanti niku. Jenengan sing pesen mboten? Pesen lan mereka. Nggih. Lah nggih. Nggih mboten, nek mboten mampu mboten. Nggih. Mangke wonten keterangan terus e. Napa? Tiang sing ngedusi niki wong sing duwe kemampuan. Nggih, mangke wonten keterangan. Terus nggih. Dadi sing ngedusi niki wong-wong sing pancen duweni napa? Kemampuan. Nah, umpamane niku wae sing dipeseni mboten duwe kemampuan, nggih mboten kudu. Mboten kudu. Nggih niku mangke wonten keterangan. Mangke napa ganjarane napa ganjarannya sing nggih, napa ganjarannya wong sing ngedusi, wong sing ngafani, wong sing ngubur, wonten keterangan niki dereng dugi. Nggih, mboten selayake lah nggih. Nggih mboten sepantese ngedusi mayit niku wong pirang-pirang pada nonton, pada ndeleng aib-aib bahkan nggih. Nah, niku mboten pas. Nggih, wong sing mlebu teng riku niku wong sing duwe kepentingan. Sing mboten duwe kepentingan mung nonton mboten kenging. Nggih, niku mawon njenengan duwe kepentingan arep belajar maring kaume. Jal pak kaum nggih. Kuling itu si mayit kayak ngapa? Aku harus belajar mana? Ah, ini gue tuh kepentingan kan? Eh kali bantu jurna banju napa napa? Ini gue tuh kepentingan. Wallahu taala alam yang balik. Sallallahu alaihi wasallam.